teliti dalam membaca ayat ini. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sebuah kebajikan. Ini sudah kita bahas. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir. Kita sudah membahas sampai kepada memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat-kerabatnya. Ini sudah kita bahas. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga sudah membahas yaitu kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin. Anak-anak yatim sudah kita bahas juga. Kemudian kita membaca, penulis mengatakan yaitu wal masakina ay wa humul ladzina askanathumul haja wa adallahumul faqra falahum haqqun 'alal aghniya bima yudfa'u maskanatuhum aw yukhaffifuha bima yaqdiruna 'alayhi wa bima yatayassar. Artinya, dan memberikan harta kepada orang-orang miskin, yaitu mereka yang dililit kebutuhan dan dihinakan oleh kemiskinan. Maka mereka memiliki hak atas orang-orang kaya dalam mencukupi kebutuhan mereka atau meringankannya sesuai dengan kemampuan dan kelapangan mereka. Maksud ayat ini adalah termasuk kebajikan, yaitu memberikan sedekah kepada orang miskin. Ya, siapa orang miskin? Mereka yang disebutkan oleh Syekh askanat humul hajah, yang dililit oleh keperluan, yang dililit oleh keperluan, itu orang miskin. Kalau di dalam ilmu fikih, pengertian miskin beda lagi. Miskin adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi setengah dari keperluan hidupnya. tidak mencukupi setengah dari keperluan hidupnya. Misalkan satu bulan dia keperluan hidupnya 1 juta, setengahnya berarti 500 ribu. Nah, dia tidak sampai penghasilannya setiap bulan 500 ribu. Dia hanya sampai mungkin 300, 350 ribu. Nah, ini dikategorikan sebagai orang miskin. Mengerti pengertian ini penting. Kenapa? Karena akhirnya kita akan tahu bahwa kepada siapakah kita memberikan harta zakat kita. Kalau seandainya ada yang mau mengeluarkan zakat. Jadi kita bisa ukur, ini orang miskin. Siapa mereka? Orang yang mempunyai pengeluaran tetapi tidak bisa memenuhi setengah dari kehidupannya. Mana yang lebih rendah atau lebih miskin? Orang fakir atau orang miskin? Orang fakir. Makanya di dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, "Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin." Sesungguhnya sedekah itu untuk orang fakir dan miskin. Didahulukan kata fakir dan miskin. Kenapa? Karena fakir lebih fakir dibandingkan orang miskin. Apa pengertian fakir? Orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan sama sekali. Nah, itu orang fakir. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang miskin adalah orang yang dililit kebutuhan dan dihinakan oleh kemiskinan. Kata-kata dihinakan oleh kemiskinan di sini maksudnya bukan berarti orang miskin itu hina, tapi dianggap orang hina. Ya, dianggap orang hina. Karena kehinaan dan kemuliaan dalam Islam bukan diukur dengan kekayaan atau bukan diukur dengan kemiskinan. Dalilnya tadi di rakaat yang kedua dibaca oleh imam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Artinya, adapun manusia jika diuji oleh Allah, lalu Allah memberikan nikmat kepadanya, harta kepadanya, maka dia kemudian mengucapkan, Rabbku telah memuliakanku. Padahal di awal Allah mengatakan itu ujian. Tapi dia beranggapan, berasumsi bahwa harta tersebut adalah kemuliaannya. Adapun, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Fayaqulu rabbi ahanan. Adapun jika Allah mengujinya dan Allah sempitkan rezekinya, maka dia akan mengatakan, Rabbku telah menghinakanku. Maka dua persepsi ini, kekayaan tanda kemuliaan, kemiskinan tanda kehinaan, dibantah oleh Allah pada ayat yang ke-17. Kalla, tidak sama sekali. Ini pengingkaran dari Allah akan dua persepsi ini. Kekayaan bukan tanda kehinaan, kemuliaan, kemiskinan bukan tanda kehinaan. Tapi kenapa Ustaz di sini Syekh mengatakan dan dihinakan oleh kemiskinan? Maksudnya orang miskin dianggap manusia sebagai orang hina. Padahal tidak demikian. Ya, padahal tidak demikian. Bukti nyata bahwasanya orang miskin bukan orang hina, orang kaya bukan orang mulia. Bukti nyatanya apa, Pak? Ada yang bisa membuktikan kepada kita semua bahwa orang kaya bukan orang mulia, orang miskin bukan orang hina, atau sebaliknya, orang kaya bukan orang hina, orang miskin bukan orang mulia? Karun. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Karun? Dia punya banyak harta, tapi apakah dia mulia di sisi Allah? Tidak. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah dicap oleh Allah dengan beberapa kali cap, yang dengan beberapa gelar maksud saya. Wa ka'annahu la yufrihul kafirun. celaka dia. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Satu. Yang kedua, dia di dunia sudah disiksa oleh Allah. Jangan di akhirat. Di dunia sudah disiksa. Apa siksanya? Fihi wa bidarihil arwa. Kami benamkan Karun dan kekayaannya ke dalam bumi sebagai bentuk siksa Allah. Ya. Taib. Padahal orang-orang ingin seperti dia. Sebagaimana kita di zaman sekarang, wah indah ya kalau jadi orang kaya, enak. Mau kemana-mana bisa, mau makan apa aja bisa. Mau pakai pakaian apa saja bisa. Seperti orang-orang di zaman Karun, mereka mengatakan, ya laitalana mithla ma utiya Karun. Artinya, alangkah indahnya kalau seandainya kami mendapatkan nikmat sebagaimana yang didapatkan oleh Karun. Ini bukti nyata bahwa kemuliaan bukan dengan kekayaan atau kemiskinan. Siapa yang bisa membuktikan nyata tanpa ada perbedaan pendapat bahwa kemiskinan bukan tanda kehinaan? Nah, miskin bukan tanda hina. Siapa? Ini sengaja saya agak interaktif agar bisa dipahami, karena dengan memahami seperti ini kita akan mudah sabar dalam menghadapi problematika kehidupan, terutama tentang ekonomi. Miskin tanda orangnya miskin tapi dia mulia di sisi Allah. Bilal bin Rabah, mantan buta, mantan budak berkulit hitam, disiksa dahulunya oleh Umayyah, kemudian menjadi orang Muslim, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menjadi orang yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian akhirnya bahkan sendalnya pun lebih di depan didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Lihat, bukti nyata. Siapa yang bisa membuktikan sekarang juga kekayaan bukan tanda kemuliaan? Sekarang. Saya sering mencontohkan, di Amerika itu ada majalah Forbes. Majalah yang menghitung kekayaan-kekayaan manusia sedunia. Itu setiap tahun keluar majalah tersebut. Itu orang-orang kaya dari nomor 1 sampai nomor 10, hampir kebanyakan tidak ada muslim. Semuanya orang kafir. Kalau kekayaan tanda kemuliaan, niscaya orang kafir mulia. Betul? Paham maksud saya? Ya. Kalau kekayaan tanda kemuliaan, kemiskinan tanda kehinaan, niscaya orang kafir adalah mulia. Kenapa? Karena mereka orang-orang kaya. Ini bukti nyata bahwasanya kekayaan bukan tanda kemuliaan, kehinaan bukan tanda kemiskinan bukan tanda kehinaan. Makanya orang-orang yang diluaskan rezekinya ya dinasihatkan agar tidak seperti Karun, sombong, congkak, menganggap diri sendiri memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, itu yang disebut dengan ujub. Kembali lihatkan kepada orang miskin agar rasa hina. Karena kenapa? Karena mulia di sisi Allah ukurannya bukan kaya atau miskin. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyuhum akrahu indallah?" Wahai Rasulullah, siapa di antara mereka yang paling di sisi Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, akramuhum atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Jangan-jangan tukang pungut sampah bekas-bekas makanan orang lain di malam hari ya berkotor-kotor kemudian berbau, itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan orang-orang yang diluaskan rezekinya. Ya, mungkin dia lebih qanaah, lebih beriman. Ibu, saudara-saudari sekalian dipilihkan oleh Allah atau sebelum kata-kata dipilihkan. Kenapa kekayaan dan kemiskinan bukan sebagai ukuran kemuliaan? Kenapa kekayaan dan kemiskinan bukan sebagai ukuran kemuliaan? Jawabannya mudah. Karena kekayaan dan kemiskinan benar-benar murni takdir Allah. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, orang itu penghasilannya setiap bulan ya seperti itu. Kekayaannya sampai mati ya sebegitu-begitu saja. Makanya tidak bisa dijadikan standar prestasi dia mulia atau kaya dengan kekayaan, dengan kemiskinannya. Karena memang itu hanya murni mutlak pemberian Allah. Sama seperti kemuliaan dan kemiskinan bukan diukur dengan bagus atau cantiknya rupa wajah. Sama. Ya, tidak bisa diukur dengan cantik, bagus, rupa, wajah. Kenapa? Karena itu bukan pesanan kita kepada Allah. Semuanya murni pemberian Allah. Ada yang mukanya londong, ada yang mukanya bulat, ada yang mukanya segi empat. Ya, semuanya pemberian Allah. Makanya tidak bisa dijadikan standar prestasi. Kenapa? Karena semuanya pemberian Allah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, nah sekarang kalau bapak dipilihkan, sebenarnya bapak ini ingin kaya atau miskin? Kaya, aklamasi ya, kaya. Karena miskin susah, ya. Mau kemana-mana susah, mau makan apa-apa susah, mau mempunyai keperluan ini dan itu susah. Mau berobat susah dan semisalnya ingin kaya. Tetapi ingat, Islam tidak melarang seorang kaya. Tapi Islam melarang seorang kekayaannya tersebut menjadikan dia terlena. Ya, menjadikan dia terlena. 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bil Auf fil jannah, Zubair bil Awam fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah Ibnu Jarrah fil jannah. Ini semua saudagar-saudagar kaya. Ya, tetapi dijamin masuk surga. Menunjukkan permasalahannya bukan pada kekayaannya, tetapi bagaimana kekayaan tersebut bisa dia jadikan sebagai sarana untuk menggapai surga dia. Baik. Kemudian wabnas sabil. Penulis rahimahullah mengatakan wabnas sabil wa huwal gharibul munqati' bihi fi ghairi baladihi. فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مظنة وكثرة المصارف فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وقوله من نعمته أن يرحم أخاه الغائب الذي بهذه الصفة على حسب استطاعته ولو بتزويده أو إعطائه alatan lisafarihi au daf'i ma yanwihi minal madhalim wa ghairiha. Artinya, dan musafir yang memerlukan pertolongan, yang memerlukan pertolongan, yaitu orang asing yang kehabisan bekal di luar negerinya sendiri. Yaitu pengertian musafir. Pengertian ibnu sabil. Ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan bekal. Meskipun di negaranya dia orang kaya, ini berhak untuk diberikan sedekah. Musafir adalah orang ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal. Meskipun di negaranya dia orang kaya. Ustaz, kalau di negaranya orang kaya di zaman modern seperti ini mudah, ya. Kirim aja lewat ATM, selesai, transfer. Maka jawabannya tidak semudah itu. Kadang untuk memberitahu orang yang di rumah pun habis bekalnya. Ibnus Sabil, orang yang musafir kehabisan bekal di luar negerinya sendiri. Allah menganjurkan hamba-hambanya untuk memberikan kepadanya beberapa harta yang dapat membantunya dalam perjalanannya. Karena perjalanan itu merupakan kondisi yang membutuhkan bantuan dan banyaknya pengeluaran. Oleh karena itulah wajiblah atas orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah pada negerinya dengan segala kemakmurannya, dan Allah karuniakan nikmatnya kepadanya agar dia juga bersikap rahmat kepada saudaranya yang asing tersebut menurut kadar kemampuannya, walaupun hanya membekalinya sedikit atau memberikannya sebuah alat perjalanan atau sebuah alat yang dapat menghindar dirinya dari kesewenang-wenangan lain sebagainya. Ada pelajaran menarik Bapak, Ibu, terutama tentang zakat. Perhatikan ya baik-baik, saya sedikit berbicara tentang zakat karena disinggung tentang Ibnus Sabil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamas shadaqatu lil fuqara." Saya tulis innamas shadaqatu. Ya, sesungguhnya sedekah yaitu zakat diberikan kepada satu lil fuqara. Ini penemuan menarik tentang zakat. Wal masakin. Wal masakin lil fuqara'i wal masakin. Habis itu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha. Wal 'amilina 'alayha. Wal 'amilina wal mu'allafati qulubuhum. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Wal gharimin wa ibnis sabil. Wal gharimin innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharin wa fi sabilillah wa fi sabilillah. Wa banis sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Baik. Ada 8 orang fakir miskin, amil zakat, orang mu'alaf, budak, orang terlilit hutang, orang yang berjihad di jalan Allah, dan Ibnus Sabil. Nah, perhatikan di sini, indahnya Al-Quran dan tidak sembarangannya Al-Quran ketika Allah firmankan, dilihat dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 4 golongan pertama dari yang berhak diberikan zakat. Mereka ini diberikan zakat adalah tidak ada batasan berapa dia diberikan zakat. Maksudnya, kalau saya tak bulan ini mengeluarkan zakat, misalkan zakat saya 1 juta rupiah, maka kalau saya yang saya inginkan memberikan fakir, miskin, amil zakat, atau orang-orang yang mu'alaf, enggak ada batasan. Maksudnya, saya kasih mungkin yang ini 200 ribu, yang ini 200 ribu, yang ini 300, yang ini 200. Ya, tidak ada batasan. Artinya berapa saja kita kasih dari harta zakat, tidak ada batasan. Sedangkan bagian 4 yang kedua, yaitu budak, orang yang gharim, terlilit hutang, berjihad di jalan Allah, orang yang ibnu sabil yang kita bicarakan sekarang, dibatasi sesuai dengan keperluan dia. Budak ini maksudnya apa? Seorang budak ingin memerdekakan dirinya. Nah, misalkan kita ingin ngasih zakat kepada dia, Anda sisa berapa untuk memerdekakan diri Anda? Oh, saya sisa 500.000. Ya udah, kita kasih sebanyak ini. Kemudian gharim, orang yang berhutang, yang hutang yang belum Anda bayar berapa? Oh, sekitar 200.000. Ya udah, kita kasih sekian. Tidak, itu bedanya dengan yang sana. Begitu juga fi sabilillah, untuk berjihad berapa yang diperlukan? Oh, beli senjata sekitar 300.000 misalkan. Oh, berarti kita kasihnya itu. Untuk ibnu sabil pulang ke daerah berapa? Misalkan ya, luntang-luntung di Surabaya, habis bekal ingin ke Banjarmasin, maka berapa pulangnya, berapa perginya? Ya tergantung mau naik pesawat apa naik kapal. Ya. Maka kalau seandainya naik pesawat ya sekitar 600-an misalkan. Nah, diberinya cuma sekian. Ya, sesuai dengan keperluannya. Sedangkan ini tidak ada batasan. Mau diberikan 1 juta semuanya enggak jadi masalah. Paham bedanya, Pak? Nah, itu. Itu bedanya kalau kita ingin memberikan harta zakat, dan ini yang berkaitan dengan mustahik zakat. Jadi dari 5 sampai nomor 8 itu sesuai dengan keperluan yang dia miliki. Berapa keperluannya, maka diberikan. Sedangkan dari nomor 1 sampai nomor 4 itu tidak ada batasan tertentu. Ya. Ini orang fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, itu tidak ada batasan. Budak, berhutang, kemudian berjihad di jalan Allah, kemudian ibnu sabil, itu ada batasannya sesuai dengan keperluan dia. Wallahu a'lam. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati Allah. Baik, kita lanjutkan. Penulis rahimahullahu ta'ala kemudian mengatakan, wassailina ay alladzina ta'arrada lahum hajatun minal hawa'ij tujibus su'ala kaman ubtuliya bi arsyi jinayah aw dharibah alaihi min wulatil umur aw yas'alun nasa li ta'miril masalihil 'amah kal masajidi wal wal qanatir wa nahwi dhalik fahadha lahu haqqun wa in kana ghaniyan. Nah, lihat ini. Dan orang-orang yang meminta-minta, yakni orang-orang yang meminta-minta karena sesuatu keperluan mendesak yang menyebabkan mereka melakukannya, asal hukum meminta-minta, Pak, tidak boleh. Ya. Tidak boleh asal hukum meminta-minta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tahillul mas'alatu illa li thalathah." Tidak halal minta-minta kecuali untuk 3 orang. Yang pertama, orang yang benar-benar terlilit hutang. Yang kedua, orang yang bangkrut. Dan kebangkrutannya pun benar-benar. Yang ketiga, orang yang benar-benar miskin. Dan kemiskinannya pun diakui oleh salah satu atau dua orang dari pemuka masyarakat, baru ini boleh dia minta-minta. Ya. Nah, kemudian juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang buruknya minta-minta, yaitu orang yang sering minta-minta nanti di akhirat dia ya'ti yaumal qiyamah wa laisa fi wajhi muzhatul lahmin. Dia akan datang pada hari kiamat dan di wajahnya tidak ada satu potong daging pun. Saking sukanya minta-minta, jadi dia akan merobek sendiri wajah-wajahnya. Ya, artinya orang tidak tahu malu. Makanya dibalas dengan seperti itu nanti pada hari kiamat. ya pantang untuk minta-minta. Mendingan kita minjem, nyewa atau minjem, berhutang daripada minta-minta. Kalau dikasih, ambil aja cepet-cepet. Itu bukan minta, dikasih nggak jadi masalah, ya. Tapi itu pun jangan di apa namanya, jangan disindir-sindir, ya. Mun aku kada minta-minta bang, tapi ya aku ini bersyukur aja lawan Allah. Akhirnya orang kan kasihan. Ini nyindir-nyindir. Ya, tidak usah, haram. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka naik unta, dan kita tahu naik unta itu sulit. Kemudian cemeti unta mereka jatuh. Mereka tidak mau minta diambilkan. Mereka tidak mau minta diambilkan. Ya, tidak mau. Mereka turun dan minta dia mengambil sendiri. Dan ini masih banyak terdapat waktu kami masih kuliah di Masjid Nabawi atau di Madinah. Di Masjid Nabawi, orang itu tidak mau diminta diambilkan zam-zam. Dia ngambil sendiri. Dan itu orang-orang tua kadang-kadang bangun saja sulit. Enggak usah. Saya ngambil sendiri. Diambilkan zam-zam saja tidak mau. Ya. Ya, ini menunjukkan bahwa maksud diambilkan zam-zam kan ada di Masjid Nabawi banyak air zam-zam. Kita bisa kasih mereka langsung. Tinggal kita pencet dapat air zam-zam, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Mereka enggak mau itu. Gengsi untuk minta-minta. Lebih baik kepada manusia, lebih baik minta kepada Allah. Ada cerita yang pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Razak. Beliau waktu itu bercerita ada orang yang terkenal suka minta-minta. Kemudian orang kampung kesal dengan orang yang suka minta-minta ini. Akhirnya mereka bersepakat, kalau ada dia yang minta-minta ini datang, kita tunjukin saja kepada orang yang paling kaya di kampung ini. Akhirnya semua sepakat, minta dong, kakak tuh minta sana orang yang paling kaya, minta sana kepada orang kaya. Maka dia bosan, yang minta-minta ini bosan. Akhirnya dia mengatakan kepada dirinya, saya akan mendatangi orang kaya tersebut. Datanglah ke rumahnya. Ternyata orang di rumah mengatakan, dia sedang di dalam masjid. Silahkan cari di masjid. Maka datanglah dia ke masjid. Dilihat oleh dia, sedang begini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang kaya yang ingin dimintai pun minta kepada Allah. Kata si miskin yang suka minta-minta ini, ngapain saya minta kepada orang itu? Dia aja minta. Hah? Dia aja minta. Mintalah kepada Allah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Ini hadis Rasul. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salah satu faedah dari hadis ini adalah haram bagi seorang muslim asal hukumnya meminta-minta kecuali kepada Allah. Ya, haram bagi seorang muslim asal hukumnya meminta-minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, makanya di sini Syekh menyebutkan orang yang meminta-minta karena suatu kebutuhan mendesak yang menyebabkan mereka melakukannya. Jadi karena ada kebutuhan mendesak. Ya. Seperti seorang yang diuji dengan denda suatu kejahatan atau beban pajak dari pemerintah. Misalkan dia membunuh, kemudian keluarga yang terbunuh membebaskannya dengan syarat bayar kompensasi. Bayar diat namanya. Si fulan membunuh, si fulan ini dimaafkan dengan catatan dia bayar diat. Diatnya besar. Misalkan 1 miliar rupiah besar, akhirnya maka pada saat itu dia boleh minta-minta untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau nyawanya terselamatkan berarti anak istrinya pun terselamatkan. Ada yang bekerja untuk dia. Atau beban pajak dari pemerintah, atau dia minta-minta kepada manusia untuk memajukan kemaslahatan umum. Nah ini boleh minta-minta untuk maslahat umum, ini bukan tercela. Minta-minta untuk masjid, sekolah, jembatan, atau semisalnya boleh. Ya, cuma jangan orang. orang-orang yang ada di jalan. Nah, seperti itu. Seperti minta-minta yang di jalan-jalan tidak diperbolehkan sebenarnya. Kenapa? Satu, karena mengganggu jalan. Ya, jalan umum. Yang kedua, perlu diperhatikan yang minta-minta di samping jalan untuk keperluan masjid itu tidak boleh diambil untung darinya. Karena di situ kan tertulis infak atau sedekah masjid. Itu tidak boleh diambil untung darinya. Ya, tidak boleh diupah orangnya. Oh, berarti Ustaz dapat dari mana? Ya sudah, itu hanya sukarela saja dia meminta-minta di samping jalan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Saya pernah, para ikhwah sekalian, di beberapa daerah kadang-kadang ada pungli. Ini sama dengan meminta-minta, pungutan liar. Jadi setiap kali lewat di daerah tersebut, ya, sopir-sopir truk atau bus harus ngasih ngasih apa namanya sih? Hah? Upeti, betul. Upeti kepada orang yang di samping jalan, meskipun hanya 10.000, 20.000, tapi yang kalau lewat itu 100 orang, 100 mobil, ya. Maka dia akan satu bulannya akan mendapatkan, ini orang-orang lebih rendah kedudukannya dibandingkan para pemungut sampah. Orang-orang yang pemungut sampah masih punya harga diri. Sedangkan orang yang minta-minta sudah menurunkan harga dirinya. Kalau tidak diberi, maka kaca mobilnya dirusak. Bahkan tidak sedikit bahwa sebagian orang-orangnya ditahan kalau tidak memberi. Maka ini lebih rendah derajatnya dibandingkan orang-orang miskin yang mereka itu mengais-ngais sampah, mencari-cari plastik di tengah sampah-sampah. Ya, jadi haram, enggak boleh kita minta-minta. Dan jangan pula kita memberitahukan tentang ataupun memberikan isyarat bahwa kita ingin minta. Ya, karena semua sarana yang menunjukkan kepada minta-minta pun harus diharamkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantang untuk kita minta-minta, lebih baik kita bekerja atau berhutang daripada kita minta-minta. Bolehkah minta-minta untuk keperluan umum kaum muslim, membangun masjid, sekolah, jembatan atau semisalnya? Maka yang seperti ini memiliki hak walaupun ia adalah orang kaya. Ya, orang kaya. Kita lanjutkan. Wa fir riqabi fayadkhulu fihi al-itq wal i'anatu alayh wa badli malin lil mukatab wa badli malin lil mukatab liyufiya sayyidahu wa fida'al asra 'indal kuffar aw ulama. Artinya, dan memberikan harta kepada hamba sahaya, maksudnya memerdekakan hamba sahaya, termasuk di dalamnya adalah pembebasan budak, dan membantunya serta mengusahakan harta untuk seorang budak yang membayar kebebasannya agar ia mampu menunaikan bayaran kepada tuannya. Dalam hukum Islam ada namanya mukatab, Pak. Apa namanya, Pak? Mukatab. Mukatab itu adalah seorang yang asalnya diperjualbelikan, dia ingin memerdekakan dirinya dengan cara dia membayar kepada tuannya harga dirinya. Ya. Dengan cara dia membayar kepada tuannya harga dirinya. Nah, ini budak-budak seperti ini agar dia merdeka boleh diberikan sedekah atau harta zakat. Ya. Agar ia mampu menunaikan bayaran kepada tuannya atau menebus tawanan muslim dari kaum kafir atau kaum zalim. Seorang muslim ditawan oleh orang kafir. Orang kafir atau orang zalim menawannya hanya ingin harta. Maka pada saat itu berapa harganya? Harganya sekian miliar misalkan. Oh, kita boleh minta-minta kepada kaum muslim agar menolong muslim yang ditawan tadi oleh orang kafir tadi, oleh orang zalim tadi. Nah, ini termasuk daripada kebajikan, memberikan harta sedekah kepada para kerabat dan juga kepada orang miskin, orang ibnu sabil, dan juga kepada peminta-minta, dan juga kepada seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudari, itu jenis-jenis kebajikan. Semuanya masuk ke dalam memberikan harta, mensedekahkan harta. Itu jenis-jenis kebajikan. Baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada ayat ini, dan ayat ini panjang seperti yang saya sudah sebutkan, dan penjelasannya juga menarik karena berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita agak banyak menjelaskan ayat ini dan agak panjang. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang bertanya. Nah. Silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah.